نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله الحمد لله kita sebagai seorang muslim senantiasa bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah dan selalu Allah anugerahkan kepada kita. Kenikmatan yang sifatnya lahiriah, duniawiyah, badaniyah, ataupun kenikmatan yang sifatnya batiniyah. Ikhwanul fillah jazakumullah, di antara nikmat yang begitu besar yang wajib dan selalu kita syukuri ialah nikmatul hidayah. Nikmat taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya. Hidayah kepada Islam sebagai seorang Muslim. Hidayah kepada Sunnah sebagai seorang Sunni berislam di atas Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara sebab yang cukup besar yang mengharuskan seorang Muslim senantiasa mensyukuri nikmat ini ialah dikarenakan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnahnya memberikan bimbingan-bimbingan kepada pemeluknya secara khusus dan bimbingan-bimbingan kepada segenap umat manusia, bimbingan yang membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat, bimbingan-bimbingan yang merupakan konsep dan prinsip dalam mengaruhi kehidupan dunia ini membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah jazakumullah, di antara konsep dan prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada kita kaum muslimin, barang siapa yang menerapkan konsep ini, prinsip ini, maka dia akan mendapatkan saadah, kebahagiaan dunia, baik pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, pada harta bendanya, di masa dia hidup, setelah dia mati nanti, saadah duniawiyah, dan juga dia akan menggapai saadah diniyah, kebahagiaan secara agama, lurus di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, taufik dan hidayah Allah selalu meliputi dia dalam semua keadaan, bahagia di saat dia nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sebuah prinsip, barang siapa yang menerapkannya dalam kehidupan kesehariannya, maka semua persoalan akan selesai. Semua problem yang dia hadapi akan sirna, akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla sebuah solusi yang terbaik, yang paling cepat. Dia akan mampu melewati saat-saat di mana dia mendapatkan ujian besar dari Allah Azza wa Jal, saat-saat kritis, saat-saat krisis, saat-saat genting, baik terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya marah bahaya, kemabaratan, atau kondisi yang sangat genting, yang sangat krisis, yang berkaitan dengan sisi agamanya, banyaknya penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah, dan segala macamnya, dia akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, mendapatkan arahan bimbingan dari Allah Azza wa Jal, dengan menggunakan prinsip tadi. Sehingga prinsip ini, Alhamdulillah Azza wa Jal, merupakan prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia. Prinsip ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan beliau mengatakan hasan sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauma. Suatu hari saya pernah ada di belakang Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Rasul menasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini merupakan nasihat untuk semua kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Beliau mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang kita inginkan satu kalimat dalam penggalan riwayat ini, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu tujahak, ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazuk, Allah akan menjagamu, ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain dengan lafaz ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa-masa engkau lapang, Allah akan mengenali kamu di masa-masa engkau mengalami kondisi genting. Ini satu konsep, satu kalimat yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Penjabarannya ifanamtina azakumullah begitu luas dan menjadi sebuah prinsip hidup seorang muslim yang mendapatkan kebahagiaan dunia, agama, dan akhiratnya. Ihfazillah, jagalah Allah. Maknanya ialah jagalah agama Allah. Jagalah batasan-batasan syariat Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Kerjakan ia, jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkan dia, jagalah Allah. Disebutkan oleh para ulama kita, hifzullah, menjaga Allah Azza wa Jal, memiliki makna begitu luas. Namun diglobalkan menjadi dua perkara. Yang pertama ialah, dengan cara kita menunaikan, ada al-huquqil wajibah, menunaikan hak-hak yang wajib terkait dengan Allah Azza wa Jal, wajib secara hukum syariatnya. Dan yang kedua, dengan menunaikan al-huququl mustahabbah, menunaikan hak-hak yang sifatnya sunnah mustahabbah terkait dengan Allah Azza wa Jal dalam pandangan hukum syariat. Ini barakallahu fikum meliputi semua agama, meliputi semua bimbingan-bimbingan din yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, meliputi semua kewajiban-kewajiban yang ada, kerjakan secara wajib, meliputi semua perkara-perkara mustahab, kerjakan secara sunnah. Wa min a'zamil wajibat, dan termasuk kewajiban yang paling agung, yang paling besar, yang itu merupakan hak Allah Azza wa Jal, ialah at-tauhid. Bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, mengesakan Allah dalam perkara ibadah kepadanya. Tahqiqul ubudiyyati lillahi ta'ala, dengan merealisasikan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seorang hamba itu dinyatakan telah menjaga Allah ketika dia melaksanakan agama Allah secara totalitas, yang wajib-wajib dia kerjakan, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Kemudian perkara yang sebelahnya, dia meninggalkan semua keharaman-keharaman agama, juga meninggalkan kemakruhan-kemakruhan dalam perkara agama. Bahkan tingkatan hamba yang paling tinggi, dia juga meninggalkan sebagian perkara-perkara mubah yang bisa menghantarkan dia kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Barang siapa yang telah berhasil menyempurnakan poin-poin tadi, maka dia termasuk minas sabiqin ilal khairat, termasuk orang-orang berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan, tingkatan seorang hamba yang paling tinggi, sabiqun bil khairat, melaksanakan semua kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah, meninggalkan semua perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian perkara yang mubah, yang membuat dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh agama. Minas sabiqin. Barang siapa yang menyempurnakan ini semuanya, maka dia termasuk minal muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia termasuk minal mu'minin al-muttaqin, termasuk yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebagai seorang hamba yang betul-betul mu'minun tadi, dengan melaksanakan poin-poin tadi. Ihfadillah, jagalah Allah. Ketika seorang hamba barakallahu fikum telah menunaikan ini semuanya, maka Allah Azza wa Jalla memberikan janjinya sesuai dengan yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam riwayat ini, janji pertama ialah yahfad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kamu. Allah akan menjaga kamu. Disebutkan dalam syarahnya oleh para ulama, hifdullah lil 'abd ala qismain. Penjagaan Allah untuk seorang hamba ada dua macam. Yang pertama ialah hifdullah limasalihid dunyawiyah. Allah akan menjaga hamba tadi pada kemaslahatan duniawiyahnya. Allah akan jaga dunianya. Allah akan jaga dirinya. Allah akan jaga keluarganya, anak-anaknya, harta bendanya, usahanya. Semua yang terkait dengan urusan duniawiyahnya, rezekinya akan datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan jaga dia dari mara bahaya, malapetaka, ancaman-ancaman musuh dan yang semisalnya, dari semua perkara-perkara dunia. Barakallahu fikum. Dicontohkan oleh para ulama seperti sekian banyak kejadian dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh sebagian para anbiya wal mursalin, dan juga dialami oleh sebagian kaum salaf. Mereka contohkan semacam peristiwa yang dialami Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah Azza wa Jal menjaga beliau, menjaga fisiknya beliau, menjaga jasadnya beliau tidak terbakar oleh api yang menyala-nyala. Ketika dilemparkan oleh kaumnya yang musyrikin dalam api, Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat atas Nabi Allah Ibrahim. Antum jangan kira barakallahu fikum Nabi Allah Ibrahim dengan serta-merta mendapatkan hal yang semacam itu. Terselamatkan dari mara bahaya, terselamatkan dari perkara yang di depan matanya dia. Mendapatkan sebuah perkara yang luar biasa, mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Api yang panas menjadi dingin, bukan serta-merta. Telah didahului sebelumnya pada kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang betul-betul menjaga Allah dalam kehidupannya. Nabi Allah Ibrahim adalah Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, dikenal dengan kemurnian Tauhidnya, Imamul Hunafa. Nabi Allah Ibrahim begitu tulus mempersembahkan putra kesayangannya disembelih dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Azza wa Jalla, ketundukan yang sangat tinggi. Dakwah beliau yang luar biasa kepada tauhid, memberantas yang namanya berbagai macam kesyirikan, belum lagi ubudiyah beliau selama ini. Ketika beliau menjaga Allah Azza wa Jalla, Allah pun menjaga Nabi Allah Ibrahim terkait dengan urusan duniawiyahnya dengan menyelamatkan beliau dari mara bahaya, mara bahaya yang ada. Api yang panas menjadi dingin. Dan itu bukan perkara mustahil, barakallahu fikum, ada pada kaum muslimin. Terlalu banyak karamatul awliya, karamah-karamah para wali Allah berikan kepada umat Islam dari mulai zamannya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan setelah mereka mendapatkan penjagaan-penjagaan dari Allah Azza wa Jal, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari mara bahaya-mara bahaya duniawiyah, dikarenakan selama hidupnya dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dijaga, harta bendanya dijaga, keluarganya dijaga, dikarenakan dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kehidupan dunia kamu. Jangan khawatir sia-sia. Dan yang kedua yang lebih agung lagi ialah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya. Allah akan menjaga agama hamba tadi. Allah akan senantiasa anugerahkan taufik hidayah kepadanya. Dia tidak akan sesat selama-lamanya selama dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bela dia dari musuh-musuhnya yang terkait dengan perkara-perkara din, sehingga dia di atas hidayah selalu, istiqomah selalu, di atas al-haq dengan taufik, hidayah, pertolongan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya nanti mendapatkan husnul khatimah. Klimaknya nanti mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini ialah ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Ini dalam kondisi-kondisi yang sifatnya genting. Di saat-saat engkau betul-betul memerlukan bantuan, di saat engkau menghadapi sebuah kondisi yang mencekam, yang menegangkan, ketika engkau menjaga Allah dalam kehidupan kesan kamu, maka Allah akan ada di depan kamu. Kapanpun engkau meminta, Allah akan kasih. Kapanpun engkau memohon, Allah akan beri. Kapanpun engkau meminta pertolongan dari Allah, Allah akan bantu kamu. Kapanpun engkau berlindung kepada Allah dari semua kejahatan yang ada, Allah akan lindungi kamu. Kapanpun itu. Dikuatkan dengan lafaz yang lain, ta'arraf ilallahi firrahaya alaikum isyiddah. Kenali Allah ketika engkau lapang dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menjaganya Allah akan mengenali kamu di saat engkau mengalami kondisi yang sangat genting, di saat-saat krisis. Ketika engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan kabulkan doa kamu. Di saat genting, kondisi yang begitu mencekam, yang mendera diri kamu, engkau memanggil Allah Azza wa Jalla, Allah akan dengan cepat mengabulkan semua permintaan kamu. Dikarenakan engkau telah mengenali Allah di masa-masa lapang. Suara kamu, doanya kamu yang engkau panjatkan sudah dikenal selama ini oleh para malaikatul kiram, dikenal selama ini oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika engkau menghadap Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, saat engkau genting, engkau mengalami kondisi begitu krisis, yang kritis, yang mencekam, yang menegangkan, suara kamu didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Maka jagalah Allah, Allah akan menjaga diri kamu. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dari apa yang diutarakan di atas dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama ialah mempelajari agama Islam, mengilmui dinul Islam, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, lalu kita mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita, berupaya mendakwahkannya semampu kita. Itu merupakan sebab datangnya kebahagiaan kita dunia agama, dan akhirat. Kunci kebahagiaan ada pada prinsip ini. Bukan pada harta benda yang berlimpah. Bukan kepada apapun dari perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia fana ini. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, kembali kepada ilmu agama. Kembali kepada din, ilmui, amalkan, dakwahkan semua kalian. Sabar di atasnya. Perkara yang kedua, di antara upaya untuk melanggengkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, baik kenikmatan duniawiyah atau kenikmatan-kenikmatan diniyah ukhrawiyah, upaya untuk melanggengkannya ialah dengan cara luzumu ta'ah, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kau taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin langgeng kenikmatan ini dan akan terus bertambah. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah untuk kalian semuanya. Yang ketiga, di antara upaya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kita, masalah yang kita hadapi, baik terkait dengan urusan dunia, terkait dengan urusan pribadi, urusan istri, urusan anak, urusan harta benda, itu semua dengan cara kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki ibadah kamu, perbaiki amalan kamu, perbaiki ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki iman dan takwa kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk atas sekalian. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi yang terbaik. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Barakallahu fikum. Perkara yang keempat, ikhwan fillah na'izakumullah, dari poin yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini, ikhwan fillah na'izakumullah, adalah bahwasanya kunci untuk bisa lepas dari berbagai macam mara bahaya yang muncul dalam kehidupan kita, yang membahayakan diri kita, anak kita, istri kita, atau mara bahaya yang terkait dengan agama, yang bisa menyesatkan agama kita, menyimpangkan akidah kita, kuncinya ialah dengan kita senantiasa takarub kepada Allah Azza wa Jal di keseharian kita. Barang siapa yang terbiasa dengan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan semua tadi sebagai imbalannya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan rahimakumullah, sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, harus betul-betul memiliki semangat yang sangat tinggi dalam talabul ilmi syar'i, menimba ilmu kepada Allah Azza wa Jal, dalam rangka untuk mengamalkannya, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mentaati Allah Azza wa Jal, diterapkan dalam keseharian kita, pada akidah kita, pada ibadah kita, pada dakwah kita, pada muamalah kita, pada akhlak kita, pada adab-adabnya kita. Ini semuanya akan berbuah kebaikan, kebahagiaan yang disebutkan tadi. Dan yang terakhir, ialah bahwasanya umat manusia, kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, dalam bab ini mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar penjagaan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Bertingkat-tingkat, semakin sempurna mereka menjaga Allah Azza wa Jal, semakin sempurna Allah menjaga mereka. Semakin kurang mereka menjaga Allah Azza wa Jal, maka semakin kurang pula Allah menjaga mereka. Sehingga yatafawatun, bertingkat-tingkat martabat mereka, kebaikan mereka sesuai dengan penjagaan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkat kepada ikhwan at-tawfiq wal hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semuanya kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan takwa, semangat dalam mengerjakan perintah agama Allah Azza wa Jal, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita harapkan untuk dunia wayahkiyah, untuk agama kita, dan juga untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.